Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan bab yang keempat dari Mansubatul Asma, yaitu Al-Maf'ulul Mutlaq. Al-Maf'ulul Mutlaq. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan definisi sekaligus jenis-jenis pembagian maf'ul mutlak apabila ditinjau dari tujuan disebutkannya maf'ul mutlak tersebut. Yang jelas, maf'ul mutlak dari definisinya difahami ada tiga macam. Ada tiga macam dan ini ditinjau dari tujuan disebutkannya maf'ul mutlak dari suatu kalimat. Yang pertama adalah lita'kidil fi'il, untuk mempertegas fi'il, untuk mempertegas pekerjaan. Jadi dia disebutkan untuk mempertegas. Ya, ini untuk apa namanya, agar yang mendengarkan itu ya ini tidak ragu lagi bahwasannya si fulan ini betul-betul melakukan pekerjaan tersebut. Nah, maf'ul mutlak untuk taukid atau ta'kid, mempertegas fi'il. Nah, kalau untuk tujuan mempertegas fi'il, maka maf'ul mutlaknya itu dibentuk dengan masdar dari fi'il yang hendak ditegaskan. Seperti contoh di papan di kitab, darabtu dorban. Sengaja saya ulang-ulang biar lebih paham pun ya. Dorobtu dorban. Saya telah memukul. Saya telah memukul. Dia hendak mempertegas bahwasanya saya ini betul-betul telah memukul. Nah, ketika dia hendak mempertegaskan, maka dia harus memunculkan masdar. Masdar dari fi'il yang hendak dia tegaskan. Kebetulan di sini adalah yang dia hendak tegaskan adalah dorobtu, doroba, memukul. Maka dia harus mengeluarkan, membentuk masdar dari fi'il yang dia yang hendak tegaskan, yaitu doroba. Masdarnya adalah dorban. Dorobtu dorban. Saya betul-betul atau benar-benar telah memukul. Nah, ditegaskan dengan masdar atau maf'ul mutlak itu. Kalau di situ contoh kedua, nadartu nadron. Atau kita berhenti dulu di nadartu. Nah, nadartu, saya telah melihat. Nah, dia hendak mempertegas fi'il atau pekerjaan bahwasanya dia ini betul-betul telah melihat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyebutkan masdar dari fi'ilnya. Fi'ilnya di sini adalah apa? Nadhartu, iya kan? Nadhara. Fi'ilnya masdarnya apa? Yaitu nadhron. Nah, ditegaskan dengan demikian. Sama juga yang ketiga, akala. Akala. Akal tuh ya. Akal tuh. Akal tuh. Saya telah makan. Saya telah makan. Dia hendak mempertegas bahwasannya dia ini betul-betul sudah makan. Dia hendak mempertegas bahwasannya dia ini betul-betul sudah makan. Ya, tinggal menyebutkan masdarnya dari fi'il yang hendak dia tegaskan, yaitu akaltu, berarti aklan. Kenapa demikian? Karena terkadang dalam suatu kalimat itu kan panjang. Terkadang dalam kalimat tersebut itu terdapat padanya itu beberapa fi'il, iya kan? Ada beberapa kata kerja. Nah, kalau seandainya mau disebutkan maf'ul mutlak, mana yang harus kita sebutkan masdarnya? Iya kan? Maka dari fi'il-fi'il tersebut mungkin ada satu yang dia hendak mempertegas, maka fi'il yang kata kerja yang dia hendak tegaskan tersebut itulah yang disebutkan masdarnya. Nah, yang disebutkan masdarnya dorobtu, dorban, seandainya di sini ada dorobtu atau mungkin yang lainnya. Nah, maka kalau dia hendak menyebutkan maf'ul mutlaknya, maka dia menyebutkan masdar dari fi'il mana yang harus yang hendak dia tegaskan. mana yang hendak dia tegaskan. Demikian. Sehingga maf'ul mutlak itu menyebutkan masdar dari fi'il yang hendak dia tegaskan untuk jenis yang pertama. Kalau contoh lain seandainya, qataltu. Qataltu. Nah, saya telah membunuh. Dia hendak mempertegas bahwasanya betul-betul saya telah membunuh. Saya telah membunuh. Berarti tinggal menyebutkan masdar dari qataltu atau qatala, yaitu qatlan. Humilatil ardu wal jibalu faqad humilatil ardu. Gimana dalam surah Al-Haqqah? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fadukkata. Dukkata. Nah, keduanya digoncang. Keduanya digoncang, ini langit dan bumi. Kedua-duanya digoncang. Dakkata, dengan betul-betul goncangan. Disebutkan masdar dari dukka, jadi dakka. Demikian. Ini untuk jenis yang pertama, yaitu ta'kidul fi'il. Kemudian yang kedua adalah untuk li'adadihi. Dia menyebutkan maf'ul mutlak atau masdar tersebut untuk menyebutkan jumlah. Jumlah fi'ilnya, berapa kali dia kerjakan, sekali atau dua kali. Maka sama, intinya sama, yaitu dengan menyebutkan masdar dari fi'il yang hendak dia jelaskan, berapa jumlah, berapa kali yang dia lakukan. Seperti contoh kalau dorobtu dorban. Kalau di sini untuk contoh yang bagian sini adalah untuk ta'kid ya, penegas. Nah sekarang untuk jenis yang kedua, li'adadihi, untuk menjelaskan jumlahnya. Sama prinsipnya, yaitu dengan menyebutkan masdar dari fi'il yang hendak dia jelaskan jumlah. Dia menyebutkan masdar dari fi'il yang hendak dia sebutkan jumlah berapa kali yang dia lakukan seandainya. Seperti kalau seandainya dorobtu. Dorobtu. Saya telah memukul. Mungkin dia hendak menjelaskan bahwasanya saya telah memukul dengan sekali pukulan. Dengan sekali pukulan. Dia hendak menyebutkan demikian, maka dia mengambil dari masdar dari fi'il yang hendak dia jelaskan tersebut. Nah, berhubung di sini contohnya adalah dorobtu dari doroba, maka dorobtu kalau dia hendak menjelaskan saya telah memukul dengan sekali pukulan, dorbatan. Nah, mengikuti pola fa'latan. Nah, mengikuti pola fa'latan. Cuma dia masdarnya sedikit berbeda, ya kan? Walaupun sebenarnya dorba, dorban, nah sama, cuma cukup di sini hanya mendapatkan tambahan tak marbutah, dorbatan. Ada contoh yang kedua, nadhara. Nadhartu. Saya telah melihat. Mungkin dia tidak jelas menjelaskan bahwasanya saya telah melihat dengan sekali melihat. Dengan sekali melihat. Tinggal menyebutkan masdar dari fi'il yang hendak dia jelaskan tersebut, tapi mengikuti pola fa'latan. Yaitu apa? Nadhartu nadhratan. Kalau seandainya qataltu. Qataltu. Saya telah membunuh, ini dengan sekali membunuh mungkin. Maka bagaimana caranya? Ya tinggal menyebutkan masdar dari qatala, yaitu apa tadi? Qatlan, tapi mengikuti pola fa'latan. Berarti menjadi apa? Qatlatan. Menjadi qatlatan. Demikian. Jadi dari maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il, ketika hendak merubah menjadi li'adadihi, menyebutkan jumlahnya, maka cukup menambah ta' marbutah. Dorban menjadi dorbatan. Ya kan? Nazran nazratan. Aklan aklatan. Qatlan qatlatan. Kalau fahman berarti apa? Fahmatan. Nah, demikian. Tinggal mengerti pola fa'latan. Nah. Ini untuk li'adadihi, jenis yang kedua. Kalau sekarang jenis yang ketiga, li'naw'ihi. Dia menyebutkan masdar tersebut atau maf'ul mutlak tersebut untuk menjelaskan jenis sifat fi'il yang dia hendak jelaskan. Nah, adanya dengan kata saya telah memukul, itu kadang-kadang masih global ya kan. Mukulnya itu gimana? Apa kencang atau pelan atau gimana? Nah, dia hendak menjelaskan, kalau seandainya dia hendak menjelaskan bahwasanya pukulan yang dia berikan kepada yang dia pukul itu dengan keras, kencang, ya tinggal menyebutkan sifatnya. Tinggal menyebutkan sifatnya seperti pada contoh kitab Darabtu Darban. Kalau hanya berhenti di sini, maka apa? Maknanya dia bukan linau'ihi, tapi apa? Litakidil fi'il. Saya betul-betul telah memukul. Tapi dia hendak menginginkan untuk menjelaskan sifat, yaitu pukulan yang diberikan itu seperti apa? Keras, ringan, kencang atau gimana? Maka ditambahkan dengan sifat yang dia inginkan. Kalau seandainya yang dia pukulkan, berikan pukulan itu keras, maka ditambah dengan bahasa Arabnya keras apa? Syadidan. Syadidan. Nah, berarti kalau gini berarti masdarnya ini bukan li ta'kidil fi'il, tapi apa? Li naw'ihi. Karena ada sifatnya. Karena ada sifatnya. Kalau seandainya nazartu nadron. Nah, nazartu nadron. Kalau hanya berhenti di sini maka dia masuk ke jenis yang pertama yaitu ta'kidil fi'il. Kalau dia hendak menjelaskan bahwasanya saya melihat itu dengan yakni pandangan yang lama. Saya memandang dengan pandangan yang lama atau mungkin pandangan yang sebentar atau gimana. Dia hendak menyebutkan sifatnya, maka tinggal menyebutkan saja. Kalau seandainya dia saya telah memandang dengan pandangan yang lama. Lama yakni tawil, panjang gitu ya kan. Jadi tawilan. Kalau sudah menjadi ada tambahannya seperti ini, maka masdarnya ini bukan lagi masdar li ta'kidil fi'il atau maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'il, namun dia ke jenis yang ketiga yaitu li naw'ihi. Contoh yang ketiga, akaltu aklan. Jadi itu katsiran ya kan. Itu kathiran. Akal itu aklan kathiran. Nah, kalau hanya sekarang ini, maka maknanya beda ya kan? Maka maknanya beda. Akal itu aklan kathiran. Saya memakan, saya betul-betul telah makan. Namun dia tidak menjelaskan bahwasanya yang saya makan ini dengan jumlah yang banyak, ya kan? Atau jumlah sedikit. Ya, tinggal menyebutkan saja. Kalau sedikit berarti bahasa Arabnya sedikit apa? Qalilan, ya kan? Cuman kalau seperti dicontoh berhubung mencontohkan dengan jumlah makan yang banyak, maka disebutkan sifatnya yaitu kathiran. Yaitu kathiran. Lalu seperti yang di dalam ayat ini wa humilatil ardu wal jibalu. Surat apa ini? Al-Haqqah atau Al-Ma'ad? Al-Haqqah. Fadukkata dakkatan wahidah. Nah, ini salah ya tadi ya. Apa ini salah? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Nah, fadukkata dakkata wahida, maka keduanya digoncang. Fadukkata dakkatan wahida. Nah, ini jelaskan dia masdar dari duka, ya kan? Masdar dari duka. Cuma dia masdar ini atau maf'ul mutlak ini dari jenis yang mana ini, Van Gira? Ya, satu, dua, atau tiga? Li mana? Li ta'kidil fi'il, li adadihi jumlahnya atau li naw'ihi? Hah? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukata dakata wahidah. Dan keduanya digonjang dengan sekali goncangan. Hah? Linawihi atau liadadihi? Linawihi. Liadadihi sudah ada satunya ini, wahidah satu. Liadadihi. Kalau linawihi itu tidak memakai tak marbutah. Ya kan, antum lihat di contohnya. Ini sebenarnya dakatan, ini artinya, sebenarnya tulisannya itu seperti ini. Kafnya dua, yang pertama disukun, yang kedua adalah di fathah. Fa latan. Antum bacanya gimana nih? Kalau kafnya yang pertama disukun, bacanya gimana? Dakatan, sama, iya kan? Dakatan, cuma sebenarnya penulisannya seperti ini, cuma dia di idgham, dijadikan satu dengan tasydid. Berarti mengikuti pola fa'latan. Nah, ditegaskan lagi dengan wahidatan. Nah, dengan satu goncangan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Jadi intinya maf'ul mutlak itu harus dari masdar ya, harus dari masdar. Ini yang sering saya sebutkan, yang perlu sering diingat bahwasanya maf'ul mutlak itu harus dari masdar. Kalau bukan masdar tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Seperti kolamun, kitabun, masjidun, baitun, madrasatun, atau yang lainnya tidak akan bisa. Namun harus dari masdar. Kenapa harus dari masdar? Karena tujuan maf'ul mutlak ini kaitannya dengan fi'il, pekerjaan. Namanya masdar itu adalah dari fi'il. Tidak mungkin masdar itu dari isim, tidak mungkin. Meskipun masdar itu adalah isim, namun dia mengambil dari fi'il. Mengambil dari fi'il. Nah, sehingga karena tujuannya adalah untuk menegaskan fi'il, tujuannya untuk apa namanya menyebutkan jumlah fi'il atau sifat fi'il yang dia kerjakan, maka masdar itu mengambil dari itu, maf'ul mutlak harus dari masdar, tidak boleh dari yang lainnya. Kolamun, antum mendapati kolaman, seandainya kolaman itu jangan kemudian berwih, jangan sampai ini maf'ul mutlak, tidak bakal mungkin. Nah, karena kolaman bukan masdar. Bukan masdar. Namun kalau seandainya antum mendapati dalam kalimat tersebut ada masdar, nah, memungkinkan dia sebagai maf'ul mutlak. Namun tidak semua masdar itu maf'ul mutlak. Nah, tidak semua masdar itu maf'ul mutlak. Nah, masdar akan menjadi maf'ul mutlak apabila dia disebutkan dengan tujuan ini, mempertegas fi'il atau apa namanya untuk li'adadihi atau untuk linau'ihi. Seperti contoh lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika ingatlah jika bumi digoncang dengan betul-betul digoncang. Zilzal masdar dari zulzila, zalzala. Nah, zilzal masdar dari zalzala. Nah, dia mempertegas dengan mempertegas bahwasanya ingatlah ketika bumi ini betul-betul digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, kalau kemarin apa ya, maf'uli ajlih ya, itu kan harus dari masdar juga. Nah, kalau maf'ul mutlak, maf'ul mutlak itu biasanya dan keseringannya dia itu adalah masdar dari fi'ilnya. Masdar dari fi'ilnya. Kalau maf'uli ajlih itu tidak mesti. Kalau maf'uli ajli itu kan dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il, iya kan? Jadi dia tidak ada kaitannya dengan fi'il. Nah, seandainya darabtu, darabtu, darabtuhu, saya memukulnya karena marah. Seandainya, berarti bughdhon, iya kan? Bughdhon. Nah, saya memukulnya karena marah. dia makuli ajli, tidak ada kaitannya. Dalam artian masdarnya ini tidak mesti dari fiilnya, walaupun bukdan juga masdar, dia tidak mesti doroba bukdan, kan beda, iya kan. Kalau maf'ul mutlak, masdarnya itu adalah dari fiilnya. Jadi kalau seandainya dorobtu bukdan, tidak mungkin ini menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena bukdan ini bukan masdarnya doroba. Bukan masdarnya doroba. Seandainya contoh lain. Contoh lain seandainya. Anfaqtu. Anfaqtu, saya berinfak karena bahagia. Farhan. Saya berinfak karena bahagia. Di sini tidak farhan, tidak mungkin dia menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia bukan masdar dari anfaqa. Beda kalau seandainya dia mengatakan anfaqtu infaqan. Anfaqtu infaqan. Infaqan ini masdarnya anfaqa. Berarti kalau seperti ini jelas ini maf'ul mutlak. Kenapa? Karena masdarnya itu berasal dari fiilnya. Kalau maf'uli ajli, masdarnya itu bukan berasal dari fiilnya. Sehingga sangat mudah di dalam membedakan antara maf'uli ajli dengan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak Anda bisa perhatikan semuanya. Nah, dari dorban masdarnya dari masdar dari doroba, nazron juga dari nazoro, aklan dari akala, kotlan dari kotala, semuanya. Kalau maf'ul mutlak memang demikian, masdarnya itu harus dari fi'il yang ada di kalimat tersebut. Namun kalau maf'uli ajli tidak. Nah, tidak ada sama sekali yang tidak ada mengambil dari fi'il yang dia hendak jelaskan tersebut. Nah, ini perbedaannya. Seperti yang paling jelas ada contoh ini. Dari anfaqtu sama anfaqtu. Tapi yang atas ini adalah maf'uli ajli, yang bawah ini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak diketahui karena infaqan ini masdarnya dari anfaqa. Kalau farhan tidak ada kaitannya dengan fi'il. Nah, tidak ada kaitannya dengan fi'il. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi kita lanjutkan dulu ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ada latihan. Kita selesaikan sama-sama. Nomor satu, saya faham, betul-betul faham. Saya faham, betul-betul faham. Mungkin maksudnya saya betul-betul faham ya. Nah, kalau faham bahasa Arabnya apa, Iwan? Fahima. Kalau saya faham berarti fahimtu. Nah, fahimtu. Ya. Fahimtu, saya faham. Saya faham, betul-betul faham. Berarti ini apa? Maf'ul mutlak mana? Litakidil fi'il atau apa ini? Litakidil fi'il. Berarti mengikuti pola apa? Mengikuti pola fa'lan ya. Kalau kita mengambil contoh keumumannya. Tapi ini tidak mesti ya. Tidak mesti. Ingat, tidak mesti. Nah, berarti kalau fahim itu? Fahman. Fahim itu fahman. Saya betul-betul faham. Nah, antum lihat. Fahman fasdar dari fahimah. Nomor dua. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah ini berarti fi'il apa ini? Fi'il amr, perintah ya kan? Qala yaqulu. Kalau bahasa Anda kul. Jangan ku ya, beda. U qaf dengan ku pakai ka. Kalau ul pakai qaf artinya ucapkanlah. Kalau kul pakai kaf artinya makanlah. Beda ya, beda maksudnya, beda maknanya. Nah, ul ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Berarti dari jenis mana ini kira-kira ini? Hah? Maf'ul mutlak li takidil fi'il li adadihi atau li nau'ihi? li nau'ihi, karena disebutkan apa situ sifatnya, ya kan, berucaplah dengan ucapan yang baik seperti ini. Kul, ucapkanlah atau berkatalah dengan perkataan. Masdarnya kul qala apa? Qaulan. Qaulan sadidan. Apa ayatnya? Qaulan sadidan. Pakai sin, bukan pakai shin. Kalau pakai shin artinya keras. Kalau sadidan itu artinya lurus, benar. Bukan kul qaulan syadidan, berucaplah dengan ucapan yang keras, kaku, bukan. Tapi sadid pakai sin artinya yang baik. Yang ketiga, saya sujud satu kali sujud. Nah, saya sujud satu kali sujud. Saya sujud. Sujud bahasa Arabnya apa? Sajada. Apa? Jalasa. Jalasa duduk. Sajadah. Kalau saya sujud berarti sajadtu, ya kan? Fahima fahimtu. Sajadah sajadtu. Sajadtu. Dengan sekali duduk, sekali sujud. Saya sujud satu kali sujud. Berarti jenis yang mana ini? Li adadihi. Berarti mengikut pola apa? Fa'latan. Berarti sajadtu sajdatan. Sajdatan. Yang keempat, saya duduk seperti duduknya ulama. Yang mana ini? Enggak ada yang seperti ini. Saya duduk jalasa. Berarti kalau saya duduk jalastu. Seperti duduknya para ulama. Ini tidak ada di contoh ini. Iya kan? Tidak ada di contoh. Tapi kira-kira jenisnya yang mana? Julusan. Iya, julusan. Maksudnya jenis takkid fi'il li'adadihi atau linaw'ihi. Linaw'ihi. Karena jelas, ya kan? Kalau mau seandainya mau li'takkidil fi'il, maka tidak mungkin, pastinya artinya maka apa? Saya betul-betul duduk. Kalau li taqidil fi'il, iya kan? Kalau untuk li adadi juga biasanya kalau sekali duduk, dua kali duduk, tiga kali duduk, iya kan? Berarti dia masuk ke yang ketiga. Masuk yang ketiga. Jalastu seperti duduknya ulama. Jalastu julusal al ulama. Dia memberikan apa soal yang tidak dijelaskan di sebelumnya. Nah, kalau di sebelumnya hanya menyebutkan sifat, walaupun ini juga tidak secara mutlak dalam artian linauhihi itu banyak. Terkadang dia disebutkan maf'ul mutlaknya dengan mutsusunan mudhaf mudhafun ilaihi. Terkadang juga demikian. Seperti ini, julusal ulama mudhaf mudhafun ilaihi. Kemudian yang terakhir, saya berdiri seperti berdirinya tentara. Saya berdiri seperti berdirinya pasukan namanya, ya. Qoma, berarti kalau saya berdiri apa? Qumtu. Qoma bukan qumtu ya, tapi qumtu. Saya berdiri seperti berdirinya apa? Seperti berdirinya tentara. Berarti gimana? Kuntu kiamal junud. Tentara kan? Al junud. Kuntu kiamal jundi. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Nah, demikian. Nah, itu perhatikan di sini. Maf'ul mutlak semuanya, apakah yang dari li ta'kidil fi'il atau li adadihi atau li naw'ihi. Maf'ul mutlaknya yang saya garis atas ini, nah, semuanya itu dari mana? Dari fi'ilnya, nah, iya kan? Fahim tu fahman, kul qawlan sadidan, kul qawlan dari kul, sajatu sajdatan, jalastu julusal ulama, fahim tu kuntu qiyamal jun. Nah, semua dari fi'il. Karena perempuan maf'ul mutlak demikian. Tidak mungkin dia menyebutkan seandainya. Qataltu dorban seandainya. Tidak masuk, ini tidak nyambung. Saya betul-betul membunuh, memukul. Tidak bisa diterjemahkan. Nah, tidak bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena masdarnya dari fi'il yang lain. Padahal dia tidak menegaskan fi'il yang disebutkan ini. Berarti masdarnya itu harus dari fi'il yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Kalau maf'uli ajli juga disyaratkan harus masdar, tapi berbeda. Kalau maf'uli ajli tidak mesti dari fi'il yang ada di kalimat tersebut. Kemudian lebih terkhusus lagi, kalau maf'uli ajli itu biasa dari af'alul qalb, ya kan? Perbuatan-perbuatan hati. Kalau seperti qaulan tidak bisa, ya kan? Sajdatan juga tidak bisa. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Apa ini sengaja saya ulang-ulang ya biar lebih paham, karena pembahasannya cukup banyak dan agak ribet ya. Demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Atau kita selesaikan dulu kah? Sedikit aja Ivan ya. Masdar itu ya, selesaikan kita ya. Ini hanya menyebutkan penjelasan aja. Bahwasanya masdar ini disebutkan istilah masdar. Kalau tadi sebelumnya kan bab maf'ul mutlak. Kalau ini masdar. Maksudnya apa? Maf'ul mutlak terkadang istilah lainnya masdar. Istilah lainnya. Jadi ini kalau antum mungkin nanti punya referensi buku-buku terkait dengan nahwu, istilahnya babnya kok masdar, maf'ul mutlak enggak ada. Nah, maf'ul mutlak ya masdar itu. Nah, maf'ul mutlak ya masdar itu. Kenapa diistilahkan disebut dengan istilah masdar? Karena maf'ul mutlak itu harus dari masdar. Sehingga dengan penyebutan masdar juga. Nah, di situ masdar terbagi menjadi dua. Ya, ini apabila dilihat dari masdarnya ya. Kalau terbagi menjadi tiga itu apabila dilihat dari tujuannya. Pembagian masdar dilihat dari tujuannya terbagi menjadi tiga. Untuk mempertegas, untuk menyebutkan jumlah, dan untuk menyebutkan sifatnya. Kalau ini perlafadnya dari masdarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama lafziyun. Lafziyun, masdar secara lafad. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masdarnya itu secara lafad sama dengan fi'il yang dia tegaskan tersebut. Seperti dorban. Antum perhatikan. Dorban. Betul-betul dorban ini dari doroba. Iya kan? Nadron dari nadoro. Aklan dari akala. Kotlan dari kotala. Nah, seperti contoh di situ. Jalastu julusan. Julusan berasal dari mana? Dari jalasa, jalastu itu. Ya kan, secara lafaz sama. Secara lafaz sama. Kuntu qiyaman. Saya betul-betul berdiri. Qiyaman dari kuntu itu. Nah, secara lafaz sama. Lebih mudah lagi untuk memahami, menyebutkan jenis yang kedua, secara maknawi. Secara maknawi. Jalastu ku'udan. Jalastu ku'udan. Ku'udan itu dari jalas itu belum, bukan? Bukan, iya kan? Tapi maknanya sama. Jalasa duduk, ku'udan juga duduk. Nah, dia tetap dikatakan juga maf'ul mutlak, namun maknawi. Secara maknanya saja yang sama, tapi lafadznya beda. Kalau lafadznya sama, berarti dia lafzi. Kalau maknanya sama, tapi lafadznya tidak sama, berbeda, maka dari jenis maknawi. Kemudian yang kedua, kumtu wukufan. Kumtu artinya saya berdiri. Wukufan sama berdiri. Dia lafadznya berbeda, namun maknanya sama. Ini namanya maknawi. Kalau lafzi, lafadz dan maknanya sama. Kalau maknawi, lafadznya berbeda, namun maknanya sama. Nah, ini pembagiannya. Pembagiannya sehingga ya terserah antum seandainya jelas tuh saya duduk ya kan? Nah, saya duduk. Antum hendak menegaskan saya ini betul-betul telah duduk. Apakah dari lafadznya jelas tuh masdarnya julusan atau boleh juga dari masdar yang lain dari fiil yang artinya sama dengan jalasa yaitu qa'ada. Yaitu qa'ada artinya duduk berarti jelas tuh qu'udan. Jelas tu qu'udan. Bisa membedakan Ikhwan antara lafzi dengan maknawi? Bisa ya. Nah, kalau lafzi itu memang lafadznya sama, maknanya jelas sama. Kalau maknawi hanya maknanya saja yang sama, tapi lafadznya berbeda. Nah, yalah ya, yalah. Nah, ada yang tanyakan tadi? Karena mau lihat ini ada fil-filnya itu yang makhlukatnya itu dia punya polanya berbeda-beda. Apakah itu pola itu memang berubah? Contohnya kayak doroban jadi dorban. Nah, jalasan jadi julusan. Nah, kuntu ekoman jadi kiam. Nah, iya, makanya kalau untuk ini, insya Allah kalau untuk jenis li adadihi, memang keseringannya pakai ini. Fa'latan. Fa'latan. Makanya dia hanya biasanya dari apa namanya, fi'il sulasi. Kalau ini saya sebutkan pola fa'lan, sebagaimana saya sebutkan tadi, ini tidak mesti. Karena apa? Masing-masing fi'il itu memiliki pola masdar yang beda-beda. Seperti jalasa kharaja. Jalasa sama kharaja polanya sama. Yaitu fu'ulan. Jalasa julusan kharaja khurujan. Antum pernah dengar khuruj? Gitu kan? Keluar artinya. Nah itu masdarnya. Maksudnya memang tidak sama. Tidak mesti satu pola. Dalam artian semua harus di kharjan jalsan. Nah, tidak mesti demikian. Berarti masdarnya itu beda-beda. Masing-masing fi'il kadang-kadang beda. Lu bagaimana cara mengetahuinya? Hafalan. Hafalan, tasrifan. Dan kadang meskipun tidak menghafal, namun karena sering. Tidak menghafal dalam artian dihafalkan, namun karena sering mendengar, itu biasanya hafal dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, kawan? Nah, dengan demikian selesai ya. Bab yang keempat, insyaallah pada berikutnya kita masuk bab yang kelima. Maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a. Sahrun berarti pada sahrun. Sahrun. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Untuk sahrun. Sahrun. Mubarakatun. Yang penuh. Syahrul Ramadan, syahrul mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Apa? Apa itu? Syahrul mubarakun. Sunan apa? Sunannya Naat Manut. Naat Manut. Naat Manut itu biasa itu kalau diterjemahkan ada yang. Saya juga.